si hariku. Tawa canda yang damaikan hidupku. Akankah selamanya jadi milikku? Dapatkah ku harap semua itu? Hani balaku dalam sejuta mimpi yang tercipta untukku. Hani tak pernah ku rela kau disakiti. Sempurna ku harap kau tanam di hatiku. Akankah selamanya jadi milikku? Pantaskah ku harap semua itu? Dalam sejuta mimpi yang tercipta untukku. Hani tak pernah ku rela kau disakiti. Sejuta